Yang satu ini artis cantiknya Indonesia, ada Nela Karisma Starnada Didi Star. Thank you Jarum. Wasikton. Selamat malam semuanya. Kita goyang bareng-bareng lagi bro. Goyang dong. Aku orang nyongkok. Presented by Mira's Mac.